بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فنحن عندكم الله. Sebelum kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-20, bab syariah, bab yang mengumpulkan beberapa riwayat seputar masalah sholat. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang ditujukan terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, bahwasanya Rasulullah SAW ingin menikahi seorang wanita. Maka beliau memerintahkan mengutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah untuk melihat perempuan tersebut sampai akhir hayat. Disebutkan dalam pertanyaan dikeluarkan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, dan dia mengatakan ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan kriteria Muslim ila akhirih. Setelah saya cek riwayat ini, barakallahu'alaikum, secara sanad yang disebutkan dalam Al-Hakim rahimahullah, zahirnya sahih. Tapi ternyata sanad hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai sanad yang diperselisihkan, dan yang rajih, yang sahih adalah mursal. Mursal itu ialah hadis yang terputus sanadnya. Terputus isnadnya, enggak nyambung sama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga isnadnya dikatakan dhaif. Dan di antara yang membaikkannya ialah Syekh Al-Allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Silsilah Dhaif. Sehingga dhaif. Sehingga karena dhaif, maka terkait dengan bab pernikahan yang begitu ada syariat untuk nazar. Nazar melihat wanita yang dihina. Maka dalam hal melihat yang dihina, ini sebatas melihat perkara-perkara yang cukup bagi dia untuk mengetahui perempuan tersebut. Tidak perlu untuk melihat yang lebih detail, dilihat hukumnya, dilihat awarnya yang sudah berdua ini, diketahui giginya, aroma mulutnya, kemudian bagian telapak kaki, mata kaki dan segala macamnya, dengan saya diberi seperti itu. Tidak perlu. Waktu lain dari wajah, sehingga cukup dipandang bagian wajah, kemudian telapak tangan, telapak kaki, cukup. Maka ya, jangan lebih daripada itu. Kalau kamu suka teruskan, dan suka ya sudah. Gitu ya. Kalian. Nah, ini pertanyaan yang kemarin. Sekarang kita bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke 117. قال مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال تاريخ زيد بن أرقم رضي الله عنه في بدر كنا نتكلم في الصلاة kami dahulu di awal salat berbicara dalam salat yukallimu ar-rajulu minna sahibahu seseorang di antara kami mengajak bicara temannya wa huwa ila jambihi fi salat padahal dia di sampingnya dalam salat. Itu dulu, sambil sholat, ngobrol sama teman sampingnya. Ya apa aja lah yang sampaikan diri ngobrol dengan teman sampingnya. Hal-hal hingga turun ayat yang disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah mengatakan hafidhu wa ala salawati wa salatil usma wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya pelihara sholat lima waktu dan khususnya sholatul wusta dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan kudus yang dalam keadaan panjang dan diam tidak berbisa. Kabarnya saya ketika itu ta'umirna usukuti kami pun diperintahkan untuk diam dalam sholat wa hina anil kalam dan kita dilarang untuk berbicara. Intah selesai hadis ini. Hadis ini barang-barang disebutkan oleh Allah rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa banyak berbicara di dalam sholat selain bacaan Quran, selain doa sholat. Kami berbicara dalam sholat dengan sengaja itu membatalkan sholat tersebut. Kami membatalkan sholat tersebut itu dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama berdalil dengan riwayat ulama. Dengan sengaja. Tetapi kalau kemudian dia berbicara tanpa sengaja, lupa apa kita lakukan, apa lagi melakukan apa, sholat bicara, lupa dia, maka tidak bakal sholatnya dikenakan kelupaan yang menimpa dia. Dan sebenarnya dalam ini di luar itu tindakan para sahabat yang pernah berbicara dalam sholat itu di awal Islam dan hukumnya sudah dihapus. Dimaksud dengan turunnya ayat Al-Baqarah ini. Hafidhu ala salawati wa salati wa husqa wa umurillahi fa'alihi. Maka tidak lagi diperbolehkan untuk berbicara ketika itu. Kemudian terkait dengan berbicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Masalah bicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Iya, dia berbicara dengan sengaja, tapi dia berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan pelak. Perhatikan, dia berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan pelak. Soalnya batal dengan kesepakatan para ulama yang kedua. Seseorang yang berbicara dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan sholat. Bicara dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan sholat. Misalnya, Mujizat ya. Imamnya ini ada yang lupa. Ingat kan Allah. Enggak sadar. Subhanallah. Nama Allah imamnya ini. Subhanallah. Nama Allah. Akhirnya dia bilang, Pak Imam, susunya kurang. Nah, gitu. Paham ya? Susunya kurang. Dia berjalan dengan sengaja, tapi untuk kemaslahatan sholat. Untuk mengingatkan imamnya, untuk kurang susunya. Mengingatkan basket sekali-kali dengan apa-apa. Sehingga dia berjalan. Di sini ada beda pendapat yang mengatakan para ulama, tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan batal. Yang ini juga batal sholatnya. Tapi ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama batal sholatnya dengan hadis yang tadi kita. Singkirkan kalau dia bicara dengan sengaja, baik untuk kemaslahatan orang pun tidak, atau orang batal. Yang batal yang mana? Yang berbicara tadi, paham ya? Yang bicara itu batal. Yang ketiga, dia berbicara, dia berbicara dalam sholat dengan sengaja, dengan sengaja, tetapi jahil tidak mengerti hukumnya. Dalam kata dia jahil tidak mengerti hukumnya. Jadi nggak ngerti kalau bicara berbicara pada sholat, apa? Jadi dia bicara dengan sengaja dikarenakan jahilnya dia, khususnya dia tentang hukum tersebut. Ini sudah dikatakan batal sholatnya. Dikatakan batal sholatnya. Lalu ini dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama batal sholatnya. Tinggal yang keempat. Apa ini? Karena lupa. Berbicara di dalam sholat karena lupa. Kalau lupa, maka pendapat ini sahih. Sholatnya sah. Sholatnya sah dikarenakan kelupaan dia. Tidak masalah. Ini pendapatnya mayoritas para fuqaha. Mayoritas fuqaha. Baik, ini terkait dengan masalah berbicara. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan yang lain yang diangkat oleh para ulama. Bukan wadah ini. Yaitu hukum tertawa dalam sholat. Ini di antara masalah yang akan. Hukum tertawa di dalam sholat. Baik. Ini mungkin apa mungkin? Ya mungkin ini dalam sholat dan menyaksikan perkara yang menggelikan begitu sini dia tidak tahan ketawa di dalam sholatnya. Bagaimana hukumnya? Kalau terkait dengan sholat tertawa, maka seluruh ulama sepakat sholatnya tertawa. Seluruh ulama sepakat sholatnya tertawa. Paham ya? Tertawa. Pertanyaan saya adalah, apakah wudhunya sudah batal? Zubair, jawabannya, kalau sholatnya batal, jelas. Tapi apakah wudhunya juga batal? Sehingga dia harus wudhu lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan al-qahqahatu fi sholat tumtibul wudu. Fil maknanya, orang yang tertawa berbahak-bahak dalam sholatnya itu batal wudunya. Ada riwayat seperti ini. Tidak. Kalau sahih? Kalau sahih? Batal. Kalau enggak sahih? Iya, beda. Benar dia, siapa itu otomatis. Ayo. Jawabannya adalah hadis tersebut baik. Tahan ya. Hadis yang menyebutkan tertawa dalam sholat membatalkan wudhu itu baik. Sehingga yang betul sholatnya batal, wudhunya tidak. Tahan ya. Tidak. Sehingga kalau ada orang yang tertawa dalam sholatnya, dia batal sholatnya. Tinggal dia mengulangi lagi sholat. Iya, itu tertawa. Sekarang apa hukumnya tersenyum dalam sholat? Tertawa kan keluar suaranya. Sekarang tersenyum, tersenyum, mesem. Apa hukumnya tersenyum di sholat, tersenyum dalam sholat? Nama? Tersenyum, ya betul. Tersenyum beliau. Masa ada beberapa orang itu juga. Hah? Batal apa enggak? Enggak batal. Enggak batal. Ada pendapat yang mengatakan batal dengan alasan tersenyum. Senyum itu dihukum sama dengan wahid tertawa. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Rasulullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika mendengarkan suara semut, ngerti bahasa semut. Di dalam Al-Quran, "Tatabassama dhahikan min qawlih." Tatabassama dhahikan min qawlih. Beliau tahassum, tersenyum tertawa mendengarkan itu. Dari ayat ini dipahami oleh mereka tabassum tersenyum itu sama dengan wahid tertawa. Berarti orang yang tersenyum dalam sholatnya sama dengan tertawa dalam sholatnya. Alias iya dia. Gitu ya. Jawabannya baru hukum yang sahih. Tabassum tersenyum itu dua macam. Ada tersenyum yang sampai membuat dia tertawa. Ada tersenyum biasa tidak membuat dia tertawa. Kalau senyum itu membuat dia sampai tertawa, batal salatnya. Itu yang disebutkan dengan ayat ini. Tabassama dhahika min qawlina. Nabi Sulaiman tersenyum. Pada sejujurnya itu membuat dia tertawa sekali. Tertawa. Tetapi kalau senyum saja, tidak ada unsur tertawanya. Senyum. Biasa kan tertawanya. Tidak apa-apa. Sebab tidak ada suara yang keluar sedikit pun. Terbalik. Masuk. Untuk tersenyum tidak tertawa. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang apa hukumnya dengan salat sholat? Kevin. Kenapa kau berdoa? Apakah setiap yang keluar suaranya batal? Sebelum saya bahas kepada ini. Sekarang apa hukumnya menangis dalam sholat? Nangis itu dapat keluar. Nangis lah, apalagi saya seduhan begitu ya. Sebelum nangis dia dalam sholatnya, keluar suaranya. Nangis, betul-betul. Kenapa dikatakan Rasul dan para sahabatnya? Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para sahabat yang mereka semuanya biasa menangis dalam sholat. Dan apa-apa. Paham yang akan disebutkan dalam riwayat yang lain. Kata para sahabat, Rasul kita kuat, kinerjanya dari gemuruh, baik gemuruhnya periuk yang lagi mendidih air. Suara latihan di yang tangan dan berdosa, tidak apa-apa. Keluar orangnya. Hei, itu masih bakal menangis. Kembali pada dia yang tadi. Sekarang apa pokoknya? Dalam sekolah. Keluar orangnya. Gimana? Ya. Kalau dia yang dalam taklim tidak apa-apa. Kira-kira dia yang dalam sekolah ini gimana? Karena penyakit tidak masuk. Maksud ada penyakit yang diorangkan? Ya, masuk. Lain batu, lain dia. Lain kan? Nah, apa-apa sama? Batu sama berdiri. Lain. Kalau batu, takut. Coba. Iya, kalau itu gimana hukumnya? Boleh. Kalau nggak ada kemaslahatan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bolehnya sampai kata kalau ada. Kalau tanpa kemaslahatan, tanpa kemaslahatan, apa? Gimana aja sudah tadi biasanya ini dia dia gimana lah itu tandil lah sengaja lah nggak ada lah dengan nggak sengaja itu sengaja dengan iya itu ada kondisi kemaslahatan lah ada. Karena penyakit itu ya, iya. Jadi bukan satu. Dia kan bilangkan ada sesuatu di tempat orang dia. Dia dah kata. Kayak tadi, sekarang lagi sholat sunnah ni. Ada tamu mau masuk. Apa? Waktu itu. Dengannya itu untuk nanti isyarat berasal ini ada orangnya jadi itu mungkin lagi sholat ini atau nyantikan imam ya, nyantikan imam imamnya ini kok mungkin gerakannya haru-haru ayo gak tenang belak ke buah sini-sini terus segala macam artinya itu kemaslahatan dalam sholatnya kemaslahatan itu. Jadi gimana? Kata. Masya. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada dalil yang menunjukkan kata? Jawabannya? Kalau berbicara dalil, tidak ada dalil sedikitpun yang menjelaskan tentang kata-kata. Dibahas oleh para ulama itu dikiaskan dengan bicara. Apakah jazm itu tadi sama dengan bicara? Apakah itu? Jawabannya dirinci. Kalau jazm yang itu sesuatu yang dipahami, dia mengeluarkan suara dalam jazm dan dipahami maknanya, maka lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Tentu kalau sejujurnya tadi dikatakan sebuah kemaslahatan, karena tegurannya atau bagaimana. Terbang ya. Kalau misalkan dengan niatan untuk apa namanya negur imam, cukup dengan tasbih. Dengan niatan untuk apa namanya memberitahu tamu lagi sholat, cukup dengan mengeraskan suara takbirnya atau suara bacaannya. Sehingga lebih tepatnya hal-hal seperti ini. Untuk sehari, jangan kerjakan kecuali betul-betul karena orangnya mengeraskan diri. Tanya masalah yang terakhir sebelum kita pindah pada hidupnya. Apa hukumnya membaca Quran dengan niatan untuk memberi peringatan? Pawannya, kira kita sholat ini, lagi sholat, ada tamu tutup pintu, tutup, lagi istrinya, atau siapa pun di dalam, kira kita sholat. Maka dia membaca Al-Quranul Karim yang dalam ayat itu ada perintah untuk orang yang masuk. Saya mengatakan, Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khuruj. Tujuan dia bukan semata-mata baca Quran dalam salat, tapi tujuannya untuk mengingatkan tamu tadi, silakan masuk. Jangan kata-kata ayat. Udkhuluha bisalam, silakan masuk dengan sejahtera. Maunya dia mau apa? Udkhul, mau masuk. Tadi pakai bahasa ayat. Udkhuluha bisalam. Yang mestinya mau jauh Quran tak lama. Jadi kita tak. Dan tamunya apa? Udkhuluha bisalam. Oh, mesti. Ayat dia berarti masuk. Apa hukumnya? Jawabannya bahwa hukum kalau dinyatakan batal dan batal. Sebab yang dia baca adalah ayat Al-Quran. Tetapi itu tidak pernah dituntutkan Rasul dan para sahabatnya. Maka lebih baik ditinggalkan. Nanti lebih baik ditinggalkan. Karena tidak dituntutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Masya Allah. Ini beberapa permasalahan seputar masalah berbicara. Saya lain kita ambil di sini dalam hadis ini ya kawan. Hadis ini berikut ayat Al-Baqarah yang disebutkan dalamnya. Ada perintah untuk menjaga sholat lima waktu. Pengertian menjaga ini ialah melaksanakannya sesuai dengan tata cara Rasul alaihi wasallam. Terkait dengan waktunya, terkait dengan kaifiah-kaifiah salatnya. Secara khusus disebutkan dalam ayat ini perintah untuk menjaga as-shalatul wusta. As-shalatul wusta. Salat itu. Salat. Pernah kita bahas sebelumnya, jauh sebelumnya pada pembahasan tentang masalah waktu-waktu sholat. Disebutkan hadis yang sangat jelas, as-shalatul wusta sholat. Diburu menjaga sholatnya waktunya, tepat waktu sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan berikutnya ayat ini memerintahkan kita untuk kunut dalam sholat. Wa qumillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan kunut. Perintah kunut dalam sholat. Sekarang apa makna kunut dalam ayat ini? Bagaimana? Supaya kita paham barang-barang. Ternyata lafaz kunut di dalam ayat Al-Qur'an itu memiliki makna yang sangat banyak. Tidak cuma satu makna kunut subuh. Ternyata maknanya itu banyak. Di antaranya di antara makna kunut Yang pertama ialah apakah kunut dimakan dengan taat. Mana yang kedua? Kunut dimakan dengan khudu' ketundukan. Ketundukan. Yang ketiga, kunut dimaknakan dengan al-iqrar fil ubudiyyah, ikrar janji setia untuk ibadah. Ikrar untuk ibadah. Itu kunut. Yang berikutnya, kunut juga dimaknakan dengan doa. Doa kunut. Ini dipahamkan Indonesia ini. Doa kunut. Ini doa. Mana yang lainnya lagi? Kunut dimaknakan dengan tulul qiyam. Panjang berdiri dalam sholat. Panjang berdiri dalam sholat. Dan makna yang lain ialah kunut dimaknakan dengan sukun, diam. Diam tidak berbicara dalam sholat. Berapa itu semuanya? Enam. Banyak. Adab ayat ini yang dikatakan itu makna terakhir. Perintah kunut dalam ayat ini perintah diam dalam sholat. Tidak diperbolehkan untuk berbicara. Paling. Ini sering kita bawakan supaya kita paham. Tidak semua hadis yang di situ disebut kata-kata kunut pasti mengandungkan doa kunut. Jangan terlupakan. Untuk mengetahui salah satu dari makna-makna tadi, itu harus ada penjelasan lain. Karena kata-kata kunut dimaknakan dengan salah satu dari enam makna tersebut di atas harus dengan keterangan lain untuk memastikan mana ada sama ada itu. Coba sekarang ini Allah mengatakan waqumu lillahi qanitin. Ini kita makan apa? Diam dalam sholat. Sholat ada sebab nuzulnya. Agar dia, asbab nuzul, mereka para sahabat dulu pernah berbicara dalam sholatnya. Terlalu, dengan turun ayat ini diperintahkan untuk diam, tidak boleh bicara. Menunjukkan yang namanya kunu dalam ayat ini adalah diam dalam sholat. Dalam yang keterangan yang lain. Terlalu, contohnya lain, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu qala ta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kunut selama sebulan. Maknanya apa ini? Hah? Tahunya doa kok gak diem? Tahunya doa. Disebutkan dalam lanjutan hadis itu, yasya'u ala i'lin walakwan. Beliau kunut selama satu bulan dan mendoakan kejelekan untuk desa i'lin dan lakwan. Peristiwa omongan 70 qorib yang diurut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dengan lakukan dalam kata-kata kunut dalam sebulan, maknanya adalah doa kunut. Oke, ini namanya kunut apa? Kok sampai sebulan? Ini namanya kunut apa? Diam aja. Hah? Disebut dengan kunut nazilah. Kunut dikarenakan suatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin, baik isian doa kebaikan untuk kaum muslimin atau doa kehancuran untuk orang-orang. Kunut nazilah itu tidak khusus untuk subuh, ya maghrib, ya isya, itu semuanya kunut. Saya tanya ini, Terus yang lagi, apakah ada dalilnya yang menunjukkan Rasul belum cukup? Akhirnya mereka bilang, kunut akhirnya. Apakah ada dalil yang menunjukkan Rasul kunut cukup? Pak Haji Musa. Oh, gimana Pak Haji Musa? Apakah ada dalil yang menunjukkan Rasul belum cukup? Tidak ada. Disebutkan jalan Sunan Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam subha hatta qara as-sunnah atau qala radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Gimana Pak Haji Musa? Rawahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Gimana Pak Haji Musa? Terus kami mana siapa? Gulubul Maram. Disebutkan di Gulubul Maram tentang masalah ini. Gulubul Maram tahu ke ya? Tahu, semua muslim ngerti di Gulubul Maram. Di Gulubul Maram disebutkan hadis ini yang menunjukkan Rasul kunut subuh sampai mati. Oh. Gila sih Ustaz. Ngerti nggak ada kesibukan? Gimana? Gimana? Nggak tahu ya? Terjilid. Gimana pak? Pak, coba gimana pak? Eh? Iya, aku ngobatin. Jenengan kalau suku. Oh, berarti. Dulu pernah kalau suku karena berarti. Coba-coba kira-kira tempat mengubah. Nah, sekarang kalau suku kuno kuno kan? Orang nggak tahu kan, ada permasalahan. Bukan kuno kan? Hilai kuno suku, itu loh kata Allah nanti nabi mana deh, wahai nabi. وتولي عليهم توليه وذاك نبي ما قضيت وذي شر ما قضيت. Terus itu bagaimana dengan riwayat ini? Riwayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu arba. Oh, cukup harus. Gimana? Baik baik, mantap ya. Masya Allah. Iya dari hadis dari Rasulullah. Nah, kita mengatakan hadis ini perlu ditinjau sanadnya. Dengan dua kemungkinan ya. Ketika dicek, ternyata hadis ini dhaif munkar. Kenapa waktu dikarenakan di sanadnya ada rawi yang benar Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa bin Mahan. Abu Ja'far Ar-Razi dia baik. Kenapa dikatakan munkar? Dikarenakan hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk hadis munkarnya Abu Ja'far ini. Padahal hadis munkar itu sangat parah sekali, nggak mungkin diapa-apakan. Karena dhaif maka tidak ada pengkhususan kunut subuh. Kenapa? Yang pertama, Jawabannya apa? Anggap kalau seandainya hadisnya sahih, kalau seandainya sahih, pada dia baik. Kalau kita mengatakan kalimat qunut itu memiliki banyak makna, tadi memiliki banyak makna, tidak satu makna doa umum. Sebenarnya kalau pun sahih, maka makna Rasul qunut suku sampai mati itu maknanya ialah qulul qiyam, panjang dan lama berdirinya kalau Rasul qunut. Tidak ada mana-mana doa qunut. Kau dari mana? Iya, disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. Rasul itu kalau Rasul qunut membaca berbanyak 100-200 ayat. Kalau sufi itu membaca 100-200 ayat. Artinya apa? Pendek atau apa? Kok salah. 60 apa? 60-100 ayat. Pendek apa? Panjang. Orang Indonesia kayak sekolah ayat, berapa orang kafir. Lagi 60 ayat, 100 ayat. Panjang. Itu namanya apa? Qulul qiyam, panjang berdirinya. Itu salah satu makna qunut. Ini apa? Kalau kita katakan sahih riwayat itu, maka maknanya bukan doa qunut, tapi panjang berdiri ketika salat subuh. Dari sini para ulama menuntut kepada kita tidak disyariatkan melaksanakan salat khusus doa qunut dalam salat subuh. Itu tidak ada hadirnya. Tahu. Malah ini. Nah. Ini hadis yang ke-17. Ada yang menanyakan apakah saya teruskan hadis yang berikutnya? Nah, ada yang menanyakan apa saya teruskan hadis berikutnya? Nah. Apa? Menyangat siapa? Iya. Karena kusuk. Loh kok bisa sampai begini? Karena melihat orang yang sakit. Loh kok bisa ya? Jadi ini kepala sampai yang tidak punya kusuk. Wah itu harus dicek ulang itu. Bapak anak orang sehat-sehatnya semuanya itu sedikit lagi. Kalau itu karena khusus, tidak mungkin. Kenapa? Orang itu kalau khusus dalam sholatnya, itu bukan cenderung tersenyum, tapi cenderung nangis. Khusus. Itu sedikit lagi dia orang ini. Jangan-jangan hati-hati. Pertanyaannya, batal atau tidak? Jawabannya, tidak batal. Bersemata-mata tersenyum, tidak batal. Tapi cerah, jawabannya, sama siapa kok? Cengar tinggal gitu. Khusyuk, saya lagi khusyuk sholat. Khusyuk itu bukan ditandai dengan senyum. Paham. Paham, Pak? Hebat? Baru. Yang disebutkan Rasul Rasulullah terutama pada siang mulai ketika melewati ayat-ayat adat dia bertahun dari adat. Ketika melewati ayat-ayat rahmah, ayat-ayat pahala, kabar gembira dan sebagainya, dia memohon kepada Allah akan fadilahnya, keutamaannya untuk mendapatkannya. Doa langsung. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu kata senyum, menghayati. Salam. Ya khusyuk itu bukan cenderung tersenyum, tapi cenderungnya ialah menghayati. Hmm, Roy. Bisa terus kalian ikutin. Sholat itu diminta tajabur, maksudnya mentajaburi apa yang dia baca, mentajaburi bacaan imam, khusyuk, begitu dia. Saya kok ngamun itu, ngamunnya ke bawah lagi, ngamun bayangkan berjuang tadi terus. Jadi kan itu bagus. Saya katakan, ada sebenarnya sokong salib kalau tidak yang berteman serangan mati itu berteman rincian begini. Nah, jadi kepada mengurangi kekhusyukan solat rincian. Jangan ulangi lagi. Iya. Selalu lagi kan solat solat itu masya Allah yang namanya gangguan sangat. Perkara-perkara yang sebelumnya enggak terbaik dengan kita dan kita lupakan muncul dalam sholat. Perkara yang sudah kita ingat-ingat lupa dalam sholat. Malah ingatkan ini. Allah SWT. Itu namanya kan. Nah, ini ilmu di sisi kan. Ini ilmu dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimah. Ilmu kudaan setan dari kawan. Ceritanya ini kita disebutkan oleh ulama kita dalam kitab Al-Qolam kitab Al-Qiyah Ibn Jauh menciptakan Tuhan Rekas Jatat atau Hanifah Rahimah. Jadi ceritanya ada orang Jatat atau Hanifah mengeluhkan barang berharga di hilang hilang barangnya tapi mengeluhkan kepada yang Abu Hanifah, ini kan alim besar. Barang hilang kok tanya sama ulama itu apa? Itu lah masyarakat. Tanya, wahai Abu Hanifah, saya ini lupa naruh barang sisa. Nah, kalau di mana lupa benar sangat kutuh berharga barang hilang. Gimana solusinya? Nah, iya. Kata Abu Hanifah, nanti malam kamu bangun sholat yang mulai ya oh iya iya sama malam bangun dia bangun dulu jam mulai sholat akbar bahas belum dua rakaat sudah ya sudah dia tanya sekarang kamu itu di sini selesaikan sholatnya langsung dicari ke tempat lagi itu ketemu jadi kalau bertanya, betulnya lama tak Abu Hanifah. Jadi kalau saya lima Abu Hanifah, saya harus ketemu. Tadi kalau saya tolak, langsung ingat langsung kembali ketemu. Kata Abu Hanifah, ya Ustaz dia ni, ini macam terus nama yang mulai ni. Disebutkan dia mulai menyebut sudah ketemu barangnya. Tentu syukurnya kamu tolongkan dia mulai menyebut itu. Terakhir ini ya, berkat ketemu selesai lagi dia ketemu barangnya jujur dia. Allah. Nah itu dia, masalahnya dia soalnya menyari barang. Allah. Gimana? Makmumnya. Ya enggak. Yang mereka lakukan sekarang ini, menutupi sekarang ini, ya enggak. Kita tidak dapat mengatakan mereka apa-apa. Dikatakan mereka ini meyakini meyakini adanya syariat turun, subuh dan dinisbahkan kepada madhab syariat. Karena walaupun ternyata rumah pendapat itu, artinya mereka berbuat demikian dikarenakan unsur takwil, bukan sengaja mengada-ada kerjaan. Kalau artinya mereka tidak pernah mengolah, tetapi secara syar'i tidak kita lakukan. Berapa? Dan kita di belakang imam seperti tidak dalam sah sholatnya dalam yang dibahas oleh para ulama itu kunut atau kaki yang memang ada yang mengatakan kiri, ada yang mengatakan saya pribadi contoh pendapat yang kedua mengatakan tidak diikuti dikarenakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dia telah berkenaan tangan. Amin. Senang orang ya. Tuduhnya ya. Sampai berkenaan. Selesai. Bunuh dan berkenaan. Padahal. Pilihnya sendiri. Para pelaksud. Bagi mereka. Melakukan kursus. Itu tidak ada. Saya menamakan. Dan hanya imam yang membaca. Allahumma dinahi. Iman hadir. Sampai. Tanpa ada kamu, tanpa ada kamu katanya. Membaca jika kan sesungguhnya kita di tengah terbuk, saya Allah beriman, hamida. Kita boleh doa jika mereka nya bisa diulang-ulang atau dibaca berkali tiga lembar jangan. Tangan mana doanya? Ada yang pendek, ada yang ulang-ulang. Tak boleh lama. Dalam bersolat ada kesulitan. Tak boleh lama. Kesulitan. Iya. Ketika contoh waktu panjang, sujudnya panjang, rukuknya panjang. Itu ulang-ulang terus doanya. Tak boleh lama. Bukan para kamu sendiri, itu urusnya kamu. dia jauh lagi dah berapa. Kalau subuh memakai aslinya waktu tidak melaksanakan sholat subuh dalam artian yang mau dilakukan. Katanya yang lain, apa keterangan yang kedua, yang berikutnya? Hah? Lanjut. Satu lagi. Allahumma ta'ala an Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, "Idza ishtadda al-har fa abridu 'an al-salah." Apabila panas itu sangat menyengat, idza ishtadda abridu 'an al-har, panasnya udara, fa abridu 'an al-salah, maka diinginkanlah dari sholat. Artinya tunda sholat sampai waktu dingin. Fa'inna syiddat al-har min fa'ihi jahannam, sebab panas yang sangat panas itu termasuk uapnya jahannam. Fa'inna uap termasuk uapnya neraka jahannam. Indah. Masya. Baik, hal ini berbicara tentang masalah al-ibradu yusolat. Al-ibrad ialah menunda waktu sholat sampai dingin, sampai udara ini. Sebenarnya al-ibrad. Baik, ini ada beberapa permasalahan yang diangkat. Apa hukumnya ibrah tadi? Apa hukumnya menunda sholat? Karena cuaca yang sangat sampai tinggi. Apa hukumnya? Jawabannya adalah pendapat yang seperti ini, hukumnya sunnah tidak wajib. Hukumnya sunnah tidak wajib. Ini pendapat mayoritas ulama sunnah. Juru sunnah dikarenakan permasalahan sunnah. Di zaman Rasulullah SAW, beliau sholat zuhur ketika cuaca yang amat panas di awal waktu, sampai sholat itu meletakkan kainnya di bagian sidangnya. Ketika sujud, imam masuk banyak itu kalau begitu dipakai untuk alat sujud. Saking Herman, sudah diberikan oleh hadis 121 dan 121. Itu menunjukkan sunnah. Sangat sunnah. Baik, apa yang berikutnya? Sunnah ibrah ini untuk semua sholat ataukah tertentu saja? Jawabannya sunnah ini khusus untuk sholat zuhur. Untuk zuhur saja. Alasannya disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan azridu yudhuh tunda sholat sampai cuaca agak dingin, kata Rasul. Pekan zuhur sehingga khusus untuk zuhur saja. Sholat yang baik tidak masuk walaupun usahanya agak malas. Namun maaf, dari yang baik menyebutkan kata-kata luhur. Dan tanya, apakah Jum'at juga masuk pada yang Jum'at itu kan waktu luhur ya. Sholat Jum'at waktu luhur. Bedanya kalau selain dari Jum'at namanya luhur, kalau sholat Jum'at. Pertanyaan, apakah boleh disunnahkan menunda Jum'atan sampai cuaca agak dingin? Jawabannya, pendapat yang sahih walaupun tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan yang disebutkan dalam hadis adalah zuhur, bukan Jum'at. Zuhur, bukan Jum'at. Barulah. Ini pendapatnya mayoritas ulama kita. Pendapat mayoritas ulama kita. Jum'at itu tidak masuk. Khusus untuk zuhur. Pertanyaan berikutnya. Apakah ini berlaku untuk negara panas ataukah juga berlaku untuk negara dingin? Di dunia ini kan ada pembagian wilayah negara ya. Ada negara yang bersama negara-negara panas, ada negara-negara dingin, ada negara tropis. Apakah ini berlaku untuk negara-negara yang memiliki musim panas saja? Apakah juga berlaku bagi negara-negara lain yang tidak memiliki musim panas? Tetapi kondisi suhunya ketika itu sangat panas. Jawabannya barakallahu'alaikum. Yang sahih, hukum ini berlaku untuk semua negara. Bahkan berlaku untuk semua negara. Lafaznya umum. Tapi ingat, dengan ketentuan ada syiddatul har, panas yang amat sangat luar biasa. Kalau di Indonesia ini daerah mana yang panas? Oh panas ya, panas sekali. Oh yang kena garis itu panas ya. Panas sebetulnya enggak teratur. Panas Pontianak, apalagi Strawberry panas. Nusa Tenggara, wilayah NTT sana, NTT ini rendon mana ya? Panas. Mana lagi yang panas? Ada wilayah panas tu ada yang saya. Mana lagi ya? Tapi ingat dulu, itu kalau ketika zuhur melakukan panas yang sangat, maka itu tidak sampai menjelang dunia sampai agak ini. Lalu kalau kemudian daerahnya panas seperti ini mesti akhir kasir, ya tidak masuk. Ya berangkat ke masjid, masuk masjid akhir kasir. Jadi awal waktu. Ini berlaku untuk semua negara, semua tempat, semua wilayah yang merasakan syiddatul har, panas yang sangat. Baik, ini masalahnya. Takak gambarannya. Yang dimaksudkan dengan riwayat ini adalah apabila datang waktu dulu, ternyata cuaca itu sangat panas kan, di luar biasa. Maka dalam Islam diperbolehkan ditunda zuhurnya sampai dingin. Kan ya? Sampai dingin. Ini termasuk kemudahan. Pertanyaannya, sampai dingin itu sampai kapan? Sampai kapan? Jawabannya bahwa pendapat yang paling sahih terkait dengan sampai kapan dinginnya itu? Jawabannya ialah sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan tingginya. Artinya sudah hampir masuk waktu asar. sehingga prosesnya nanti begitu selesai waktu selesai tersebut tidak masuk waktu anak. Paham? Sudah. Begitu secara ini langsung diikomodi perusahaan sebelumnya problematan ada diikomodi kemudian terbukul tidak masuk kuasa langsung ada masalah dan menggunakan serangan itu namanya kalian ibadah menunda waktu bukul sampai ini hukumnya sunnah tidak wajib. Alhamdulillah untuk di tempat kita ini tidak sampai mengalami kondisi yang ya. Siapa bila di daerah di wilayah mana? Di zaman dahulu belum ada AC, belum ada apa namanya tekel yang kaki panas. Menggunakan pasir biasa, yo paspor panasnya itu betul-betul merata. Apalagi masjid cuma dikasih apa namanya ayam ayam yang batu. Kayak zaman dahulu sebelum itu. Kalau sampai sampai imamnya jauh di pantai susu. Banyak untuk zaman sekarang ini belum bisa diterapkan. Hatta di Madinah, masuk di tempat karpet empuk, walaupun panas yang luar biasa. Masjid masuk ke Masjidil Haram, walau itu lantaran kasurnya yang tanpa atap, sebenarnya dikarenakan lantainya itu lantai yang anti panas. Masjidil Haram sujud injek injek, tapi kepala kita yang kepala semua karena apa ya? Sehingga untuk sekarang ini belum bisa dilakukan. Bukan berarti tiadakan, tapi berlaku untuk tempat-tempat yang mungkin mengalami kondisi seperti ini. Maka kita berusaha untuk menunda waktu. Ya. Tolong jari, artinya sekarang belum diamalkan, dikarenakan belum ada sebabnya. Sebab sunnahnya belum terjadi. Sok gue panas, masuk aku yang masjid ini. Maaf ini kemana-mana kayak gitu kan. Umur itu ciri pendek. Ada yang tak berakai. Ada yang nah, alhamdulillah ini merupakan kemudahan-kemudahan dalam Allah Ta'ala Al-Masrah. Ini dua hasil yang kita baca dan insyaAllah pada teman khususnya akan kita bahas hati yang berikutnya lagi 109. Ada yang bertanya kan? Sebelum kita tahu. Hah? Itu orang kata antum kalau membaca buku sejarah Mekah sejarah Masjidil Haram itu disebutkan peletakan lantai itu bukan zamannya Nabi dulu belum lama beberapa tahun yang lalu. Teknologi memang dibikin lantai dikasih langsung dengan tulisan lantai penghilang panas sebabnya al-muzil lil-haram saya beli rumah buku tebal segini secara Mekah tak buka secara ketika dulu belum dituntai kalau ada fotonya ini proses penekelan belum selesai ada fotonya dikasih keterangan tekelnya itu ialah rame atau tekel penghilang panas. Bukan hanya suhu, Pak. Turun pasal berjumpa. Gimana? Tentunya ini masalah sholat. Bila hujan. Melakukan sholat hujan. Itu harus. Tapi yang makhluk hujan itu hujan yang besar. Membuat kita boleh. Yang jelas, yang jelas, hujan yang sangat keras. Yang juga termasuk jelas, disampaikan angin yang sangat kencang. Juga termasuk yang jelas, disetirkan hawa yang dingin ketika sore. Ini sudah kita pakai istilah lagi semuanya sepakat. Itulah bentuk hujannya ada rukhsah. Terus apalagi dari angin yang kencang, apalagi subuh-subuh hawanya. Semuanya sepakat itu rukhsah. Tidak boleh jamaah. Rukhsah boleh jamaah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau hujannya itu tidak seperti itu? Jam-jam AM. Ini gini Pak. Begini ya. Nah, krimis-krimis jam begini. Ini jalan. Kawet itu gak kanan kan hujannya. Sudah gitu. Dibilang berusaha gak terus. Dibilang ada anginnya juga gak ada angin. Kan adem. Jangan terlalu adem lah. Ini gimana ini? Dia disilahkan. Takutnya itu berkaitan dengan asal yang satu riwayat. Hadis ini sahih atau hadis? Disebutkan dalam sebuah hadis terjadi di zaman tadi, di zaman tadi ada salah seorang sahabat. Salam. Itu pulang dari masjid. Kemudian di negaranya. Karena demikian ketika itu tanah tidak licin. Begitu dia pulang, sampai di rumah, datang waktu salam berikutnya. Oh, salah di dalam tadi ada salah satu sahabi hujan seperti ini, tidak masjid. Kita yang mau sahabat sama anak-anaknya, so, kenapa mau berjalan ke masjid? Ada rusak. Kan tidak berusaha ada anaknya. Dikatakan dulu kami di zaman Rasul Alaihissalam melakukannya dalam keadaan macet. Di bulan Ramadhan tersebut, sandal kita ini tidak becek dengan tanah yang ada. Itu menunjukkan apa? Hujan dia dan berat yang ada yang. Ketika dicek sanadnya, ternyata zahir sanadnya hasan. Isnaduhu saya belum mengecek, saya belum mendapati ada orang ulama yang membacakan. Panas inaugurir nanti itu. Alhamdulillah, maka termasuk sahabat ulama ini, walaupun bunyinya tidak terlalu. Rosom tidak jarang makan. Bukan, silakan supaya kayu mesin pun tidak juga. Apalagi hujan seperti ini, dia nggak tahu berat, menggenang di selang. Itu jelas-jelas ada perkara yang memberatkan. Jadi kan saya tahu, rosong itu bukan berarti tidak boleh. Ada di ada keringanan dan jamaah. Jika ada jamaah, dia menghilangkan. Awalnya dia mobil, dia dah motor, ayam, mobil. Tapi berkerja ada orang yang tak di rumah, lagi kan? Jika kan terus Jumat terlalu dengan peristiwa yang terjadi pada masa berpuasa, peristiwa berpuasa, pas dia berpuasa, pas hujan. Beliau mengatakan, Hazim mengatakan seluruh rihak. Nah, untuk mengganti adan yang katanya ayah telah diganti, seluruh rihalikum. Seperti mana? Di rumah kami. Itu saya juga ingin menyebutkan. Itu kan lagi musmatan. Ya! Awas lagi. Berhenti. Belum waktunya sholat. Berangkat. Terus jalan dan terus kesempatan. Sekarang kalau kesempatan apa yang dilakukan? Nah,